Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihudah, amma ba'd. Alhamdulillah, kita lanjutkan kembali kajian Sirah Nabawiyah dari kitab Mukhtasar Siratul Rasul sallallahu alaihi wasallam, masih membahas seputar Fathu Makkah, pembukaan kota Makkah. Terakhir kita baca sampai pada keterangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat di dalam Ka'bah. Setelah itu kemudian beliau memberikan kebebasan kepada orang-orang Quraisy dan penduduk Mekah. Dan kemudian setelah itu Rasul memerintahkan Bilal untuk azan dan menyerahkan kunci Ka'bah kepada juru kunci sebelumnya. Kemudian setelah itu Rasulullah SAW sholat 8 rakaat di tempatnya Ummu Hanik. Kita lanjutkan. Qala al-muallif rahimahullah, ولما استقر الفتح أمن رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس كلهم إلا تسعة نفر. Ketika telah sempurna pembukaan kota Mekah, Rasulullah memberikan jaminan keamanan kepada semua penduduk Mekah kecuali 9 orang. فَإِنَّهُ أَمَرَ بِقَتْلِهِمْ. Rasulullah meminta 9 orang ini untuk dieksekusi. وَإِنْ وُجِدُوا تَحْتَ أَسْتَارِ الْكَعْبَةِ. Meskipun mereka bersembunyi di balik tirai Ka'bah. Jadi semua mendapatkan jaminan keamanan, dibebaskan, tidak akan ditawan, tidak akan dibunuh, tidak akan diambil hartanya, kecuali 9 orang. 9 orang ini dijadikan buronan dan diminta untuk dibunuh, meskipun mereka sembunyi sekalipun di tirai Ka'bah. 9 orang itu adalah Abdullah ibn Abi Sarh, kemudian Ikrimah ibn Abi Jahal, kemudian Abdul Uzza ibn Khatal, kemudian Al-Harith ibn Nufail, kemudian Miqyas ibn Subabah, dan Habbar ibn Al-Aswad, dan Qainatan ibn Khatal. Qainah, budak. Dua budak milik ibn Khatal. Dan Sarah maulad libani Abdul Muttalib. Sarah mantan budak Bani Abdul Muttalib. 9 orang ini diminta untuk dieksekusi. Fa'amma ibn Abi Sarah faja'a faran ila Uthman. Adapun Ibnu Abi Sarh, dia lari dan dia mendatangi sahabat Utsman. Wasta'mana lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia meminta kepada sahabat Utsman untuk memberikan jaminan keamanan untuk dirinya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Abdullah bin Abi Sarh ini lari datang ke sahabat Utsman, minta tolong sama beliau agar beliau menjadi perantara dan memberikan syafaat kepada dirinya agar bisa dimintakan jaminan keamanan. Faqabila minhu ba'da an amsaka an. Sahabat Utsman akhirnya menerima permintaannya setelah sebelumnya menolak. Raja'a ayyaquma ilahi ba'd as-sahaba fayuqtilah. Waktu itu sahabat Utsman tidak mau menerima awalnya, dan beliau berharap ada sebagian sahabat yang datang kemudian membunuh orang ini. Tapi setelah itu akhirnya sahabat Utsman menerima dan kemudian meminta jaminan keamanan dari Nabi untuk beliau, untuk dia. Wa amma Ikrimah fasta'manat lahum ra'atuh ba'da an harab wa 'adat bih fa aslam wa hasuna islamuh. Adapun Ikrimah bin Abi Jahal, maka istrinya yang langsung datang kepada Rasul minta jaminan keamanan. setelah Ikrimah berusaha untuk kabur, kemudian dijemput oleh istrinya, akhirnya Ikrimah pun masuk Islam dan bagus Islamnya. Wa amma Ibnu Khattal wa Miqyas al-Harith wahid al-qaynatain fa qutilu. Adapun Ibnu Khattal, Miqyas, Harith dan kedua budak milik Ibnu Khattal semuanya dibunuh. Wa amma Habbar fa farra thumma jaa fa aslam wa hasuna islamu. Adapun Habbar, dia sempat lari kemudian balik lagi menyatakan Islam dan bagus Islamnya. Wastu'mina Rasulullah SAW Nisarah wahid al-qaynatain fa aslamata. Kemudian Sarah, mantan budak Bani Abdul Muttalib dan salah satu dari budaknya Ibnu Khattal, minta untuk diberikan jaminan keamanan, diberi dan keduanya masuk Islam. Falamma kana al-ghad min yawm al-fath qama Rasulullah SAW fi an-nas khatiban. Keesokan harinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun berdiri dan memberikan ceramah kepada masyarakat. Fahamidallahu wa asna alaih. Beliau memuji Allah subhanahu wa ta'ala, membuka khutbahnya. Thumma qal, kemudian beliau berkata, ayuhan nas, innallaha harrama Makkah yawma khalaqas samawati wal arda. Fala yahillu limri'in yu'minu billahi wa yawmil akhir ayasfika biha dama aw ya'dida biha syajarah. Wahai sekalian manusia, sesungguhnya Allah mengharamkan Mekah sejak Allah menciptakan langit dan bumi. Tidak halal bagi seorang pun beriman kepada Allah dan hari akhir untuk menumpahkan darah di kota Mekah atau memotong pohon di kota Mekah. Fa in ahadun tarakhas bi qital Rasulillah SAW, faqulu lah innallaha adna li rasulih wa lam ya'zan lak. Kalau ada seseorang yang beralasan dengan tindakan Rasul sallallahu alaihi wasallam pada hari ini, maka katakan kepadanya bahwasanya Allah hanya mengizinkan untuk Rasulnya dan tidak memberikan izin kepadamu. Wa inna ma uhillat li sa'atan min nahar, itu pun dihalalkan untukku hanya sebagian siang. Jadi Mekah saat itu, ketika Fathu Mekah, itu posisinya masih terlarang. Tidak boleh ada pertempuran, tidak boleh ada pembantaian, tidak boleh ada kerusuhan. Namun Allah memberikan izin kepada Nabi untuk melakukan hal itu sa'atan min nahar, beberapa saat dari waktu siang saja, yakni cuma sebentar, untuk tujuan pembukaan kota Mekah. Hanya itu. Setelah selesai, kota Mekah kembali diharamkan dan keharamannya paten sampai hari kiamat. Maka tidak boleh satupun pihak yang beralasan dengan peristiwa Fathu Mekah untuk menghalalkan kehormatan kota Mekah. Karena itu khusus untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan tidak diberikan lagi kepada selain beliau. Wahamma Fadalah ibnu Umar ibnu al-Mulawwah al-Layzi ayaqtul Rasulullah SAW wa huwa yatuf. Ketika itu Fadalah bin Umar bin Mulawwah al-Laythi, dia berkeinginan untuk membunuh Nabi SAW ketika Nabi sedang tawaf. Falamma dana minhu, ketika Fadalah mendekati Rasul, qala, Rasul lebih dahulu menebak dan menunjuk Fadalah. Beliau mengatakan, Afadalah, apakah ini Fadalah? Qala na'am, Fadalah ya Rasulullah. Ya, benar, saya Fadalah, wahai Rasulullah. Qala mada tuhadzihi nafsak. Kamu ngapain? Ya, kamu ngapain kok mendekati saya? Ngapain? Qala la syai. Fadalah mengatakan, oh, tidak apa-apa. Kuntu adkurullah. Saya tadi sedang zikir Rasul. Ya. Fadahika. Rasul pun tertawa, karena sudah tahu, dapat wahyu dari Allah, kalau orang ini datang mau bunuh beliau. Kedahuluan Rasul, ya, basa-basi Rasul. Fadalah, gih, Fadalah Rasul, ngapain kamu? Ya, zikir Rasul, zikir. Ketawa Rasul. Thumma qal istaghfirullah. Rasul mengatakan, istaghfirullah, kamu istighfar kepada Allah. Thumma wada'a yadahu ala sadrih, fasakana qalbuh. Rasul meletakkan tangannya di atas dada Fadalah. sampai tenang beliau. Bagaimana Fadalah yaqul? Fadalah mengatakan, wallah ma rafa'a yadahu an sadri hatta ma min khalqillahi syai'un ahabba ilayya minhu. Demi Allah, tidaklah Rasul mengangkat tangannya dari dadaku, melainkan Rasul menjadi orang yang paling aku cintai setelah itu. Ya, mujarab. Ya. Dan beberapa kali Rasul ketika menenangkan sebagian sahabat itu dengan menepuk dadanya. Tepuk. Ayo. Seperti yang beliau lakukan juga kepada, kalau tidak salah, Jalil bin Abdullah. Itu diminta sama Rasul untuk memacu kuda. Tidak berani, tidak mau. Karena punya trauma dengan kuda. Pernah pakai terpental, takut pakai kuda. Panggil sama Rasul, dipukul dadanya atau diusap, dibacakan doa, guna suruh naik kuda. Begitu naik, langsung jadi profesional, jadi ahli berkuda. Kalau Fadalah, Fadalah mengatakan, faraja'tu ila ahli. Aku pun pulang ke rumah. Jadi tadinya keluar itu pengennya ketemu Rasul, mau bunuh beliau diam-diam. Qadarullah, kedahuluan Rasul. Kemudian ditepuk, dipegang dadanya, didoai, kemudian tenang hatinya, pulang dia. Tak jadi. Famaratu bimra'atin kuntu atahaddatsu ilaiha. Ketika saya pulang, saya melewati seorang wanita yang biasa menemani saya dan berbincang-bincang dengan saya. Jadi dia punya kenalan. Kenalannya itu wanita. Biasa dia ngobrol sama orang ini. Ya, tetangganya lah. Faqalat, ketika wanita ini melihat Fadalah pulang, wanita itu berkata, halumma ilal hadith. Ayo sini, mampir. Ngobrol, bincang-bincang. Faqalat, Fadalah mengatakan, undak. Sekarang, enggak lagi. Ya. Wa ba'atha Fadalah yaqul, Fadalah pun berjalan dengan cepat sambil mengatakan, qalat halumma ila al-hadith faqultu la ya'bal ilahu 'alayki wal islamu. Wanita itu berkata, kemarilah. Mari kita berbincang. Aku pun menjawab, tidak. Allah dan agamaku mengharamkan hal itu atasmu. Laqad ra'aytu Muhammadan wa qabilahu bil fath yawma tukassaru al-asnamu. Seandainya engkau melihat Muhammad dan kabilahnya telah membuka kota Mekah dan mematahkan berhala-berhala. La ra'aiti dinallahi adha bayyina wa syirka yarsha wajhahu al-idlamu. Engkau akan melihat bagaimanakah agama Allah menjadi jelas dan bagaimanakah kesyirikan diliputi oleh kegelapan. Wa fara yawma idza Safwan ibn Umayyah wa Ikrimah ibn Abi Jahal fasta'mana Umar ibn Wahab Rasulullah SAW li Safwan. Falahiqahu wa huwa yuridu an yarkaba al-bahra faraddahu. Ketika itu Sufwan bin Umayyah dan Ikrimah bin Abi Jahal minta izin lari. Kemudian Umar bin Wahab datang kepada Rasul minta jaminan keamanan untuk Sufwan. Umar pun mengejar Sufwan. Ketika itu Sufwan hendak lari lewat jalur laut, mau naik kapal, kabur. Didatangi sama Umar, kemudian dibawa balik ke Mekah. Fasta'manat Ummu Hakim bintul Harith ibn Hisham li zawjiha Ikrimah, falahiqat bihi fil Yaman faraddadhu. Ummu Hakim bintul Harith bin Hisham meminta jaminan keamanan untuk suaminya, yaitu Ikrimah juga. Falahiqat bihi fil Yaman faraddadhu. Ummu Hakim datang ke Yaman, jemput suaminya, kemudian dibawa pulang ke Mekah dan dimintakan jaminan keamanan. Tamma amala Rasulullah SAW Attab ibn Azid al-Khuza'i fajaddada ansab al-haram. Kemudian Rasulullah SAW meminta Attab bin Azid al-Khuza'i untuk memperbaharui batas-batas wilayah haram. Jadi di Mekah sejak dulu itu wilayah haram itu sudah ada batasannya, ya ikhwah. Nah, ketika pembukaan kota Mekah, batasan-batasan ini diperbaharui agar orang bisa tahu kalau wilayah itu wilayah yang terlarang. Sampai sekarang masih diperhatikan oleh pemerintahan Saudi. Direnovasi, diperbaharui, dikasih tanda. Kalau sekarang lebih jelas lagi, ya, ada tanda-tandanya, batas-batas apa namanya wilayah tanah haram. Wa raka sallallahu alaihi wasallam sarayahu ila al-awzan allati hawla Makkah. Kemudian Rasulullah SAW mengirim Sarayahu ilal auzan, mengirim pasukan-pasukan beliau kepada berhala-berhala yang berada di wilayah sekitar Mekah. Fakusirat kulluha, semuanya dihancurkan. Min halat wal uzza wa manat, di antaranya berhala Lata, Uzza dan Manat. Ini berhala-berhala besar milik mereka. Wa nada munadihi bi Makkah man kana yu'minu billahi wa yaumil akhir fala yada' fi baitihi sanaman illa kasarahu. Kemudian ada seseorang yang diminta oleh Rasul untuk memberikan pengumuman di kota Mekah. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, janganlah dia meninggalkan satupun berhala di rumahnya, melainkan dihancurkan. Yakni semua berhala dihancurkan. Yang ada di sekeliling Ka'bah dihancurkan semua. Yang ada di rumah-rumah dihancurkan semua. Kemudian berhala-berhala besar ini yang ada di sekeliling Mekah dihancurkan juga. Hadmu Amr bin al-As sama Maswa. Amr bin al-As menghancurkan berhala Suwa. Wa ba'atha sallallahu alaihi wasallam Amr bin al-As fi syahr Ramadan ila Suwa wa huwa li Hudzail. Pada bulan Ramadan Rasulullah mengirim sahabat Amr bin al-As untuk menghancurkan berhala Suwa. Berhala Suwa adalah berhala milik suku Hudzail. Qala Amr bin al-As bercerita, fa'ata itu, saya pun mendatangi berhala tersebut. Wa indahu sadin, ketika itu ada juru kunci yang menjaga berhala. Faqal, juru kunci ini bertanya kepada saya, ma durid, apa yang kamu inginkan? Qultu, saya pun menjawab, ahdimah, saya ingin menghancurkan Suwa. Qala la taqdir ala dhalik, juru kunci ini mengatakan, kamu tidak akan mampu untuk menghancurkannya. Qultu lima, Amr pun bertanya, kenapa? Qala tumna, juru kunci ini berkata, terlarang. Berhala Suwa ini dilindungi, terlarang. Kamu tidak bisa menghancurkannya. Qultu hatta al-an anta 'ala al-batil wa yahq wa hal yasma' aw yubsir? Kata Amr, sampai detik ini kamu masih di atas kebatilan, celaka kamu. Apakah dia bisa melihat, bisa mendengar? Fadana'utu minhu, maka Amr pun mendekati berhala Suwa. Fakasartu, langsung tak hancurkan. Hancur berkeping-keping. Wa amartu ashabi, dan saya meminta pasukanku. Fahadamu baita khizanatih, mereka pun merobohkan rumah tempat persemayamnya si Suwa ini. Jadi ada berhala dibikin rumah-rumahan. Ya. Berhalanya dihancurkan sama Amr. Rumah-rumahannya dihancurkan sama pasukannya. Falam najatihi syaya, dan kita tidak mendapati apapun di situ. Faqultu lis-sadin, setelah selesai, Amr bin As mendatangi juru kunci tadi dan berkata, kaif ra'ait, gimana pendapatmu? Qala aslamtu lillah. Akhirnya juru kunci mengatakan, saya masuk Islam. Ya, jadi, awalnya dikiranya ini berhala keramat ini, cok macam-macam. Kamu tidak akan bisa ya melakukan apapun. Tenani. Oh iya, cobaan aja. Didatang sama Amr, ya, pukul pakai kapak atau pakai kodam, hancur langsung tanpa perlawanan. Minta teman-temannya, ayo robohkan semua, rata dengan tanah. Baru didatang, ya apa berhalamu? Ya, nyerah, ya, masuk Islam. Ba'atu Sa'ad bin Zaid li hadmi Manat, diutusnya Sa'ad bin Zaid untuk menghancurkan berhala Manat. Tsumma ba'atha Rasulullah SAW Sa'ad bin Zaid ibn Malik ibn Abdi ابن عبد ابن كعب ابن عبد الأشهل الأشهلي الأنصاري في شهر رمضان إلى منات. رسول الله صلى الله عليه وسلم mengutus Sa'ad bin Zaid al-Ansari pada bulan Ramadan ke lokasi berhala Manat. وكانت عند قديد بالمشلل للأوس والخزرج وغسان وغيرهم. Berhala ini berada di Qudayd, dekat dengan Mushallal, dan berhala ini dulunya miliknya Aus, Khazraj dan Ghassan serta selain mereka, termasuk berhala yang besar. Fa kharaja fi 20 farisan, Sa'ad keluar dengan membawa 20 pasukan berkuda. Hatta intaha ilaiha, hingga Sa'ad pun berada di lokasi itu. Wa indaha zadinuha, di situ ada juru kunci yang menjaga. Faqala, juru kunci ini bertanya, "Ma turid? Apa yang kalian inginkan?" Qala hadimaha, Sa'ad mengatakan, saya ingin menghancurkan Manat. Qala anta wadak, katanya suruh kunci, monggo, terserah. urusannya kamu dengan dia. Faqbala Sa'dun yamshi ilaiha. Sa'ad pun berjalan mendekati berhala Manat. Wa takhruj ilaihi imra'atun 'uryana sauda tha'ilatu ra'si. Tiba-tiba muncul seorang wanita telanjang, hitam, rambutnya terurai sampai ke tanah. Ya. Iki juru kunci alam gaib ini ya. Tad'u bil wail. Wanita ini berteriak, mencela dan mencaci. Wa tadrib sadraha, sambil memukul-mukul dadanya. Faqala laha as-sadin manadulak ba'da usatik. Si penjaga juru kunci tadi berteriak, "Mana? Selamatkan dirimu. Hati-hati, ada orang yang hendak mencelakaimu." Ya. Fadarabaha Sa'dun faqatalaha. Sa'ad pun langsung memegang wanita ini dan memenggal kepalanya. Ya, langsung dibantai. Faqbala ila sanam fahadamah. Kemudian beliau mendatangi berhalanya dan dihancurkan. Walam yajidu fi khazanatiha syai'an. Dan mereka tidak mendapati apapun di tempat itu. Hancur semua. Tayyib. Hinta selesai kita membahas tentang Fathu Makkah. Kemudian setelah itu beliau rahimahullah akan menyebutkan tentang pertempuran Hunain. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ilahuna naktafi subhanakallahumma rabbana bihamdik. Ashadu an la ilaha ila anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Fattalu barakallahu fikum.